الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumul jamian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayahnya pada kita untuk kita melakukan satu ibadah, satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa solat maghrib. Alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan ta'lim kita dalam kitab Tanbih Al-Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kita, sebagai nasihat untuk ana dan untuk antum semuanya, mengambil ataupun saling mengingatkan, dan banyak pembahasan ini diingatkan oleh para ustaz hafizahumullahu taala yang berkaitan dengan penggunaan HP Android. Di mana enam sungguh sangat besar sekali pengaruhnya HP Android ini. Ya, enam sampai ya sudah merupakan apa namanya? Sudah merupakan rahasia umum. Ya, begitu besar pengaruhnya HP Android tersebut baik terhadap kita ya sebagai orang tua maupun terhadap anak-anak kita. Kemudian diharapkan atau juga kita harus memperhatikan dalam mempergunakan dalam penggunaan HP Android tersebut. Ya, semisal di dalam masjid, ya, di dalam masjid yang Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ketika ada seorang badui yang kencing di salah satu sudut masjid, ya, kemudian para sahabat ya, marah hendak menghentikan perbuatan orang badui tersebut, tapi oleh Nabi SAW dicegah dan Nabi mengatakan biarkan dia sampai selesai hajatnya. Ya, setelah selesai kemudian oleh Nabi SAW dipanggil, ya, dan dinasihati, ya, dijelaskan, ya, yang maknanya hanya saja masjid itu dibangun untuk masjid itu dibangun, namun tidak pantas masjid itu untuk kotoran ataupun perbuatan semacam ini. Hanya saja masjid-masjid itu dibangun adalah untuk sholat, untuk qiraatul Quran, untuk zikrullah. Ini menunjukkan bahwasanya masjid tersebut dibangun adalah untuk ya, amalan-amalan soleh, untuk ketaatan, untuk perbuatan-perbuatan baik. Ya, fa barakallahu fikum. Ya, di mana berkaitan dengan penggunaan HP Android, ya. Jadi diharapkan pada ikhwah untuk jangan ya browsing-browsing di masjid. Ya. Nah, browsing-browsing di masjid. Nah, di mana dalam ya, browsing tersebut akan muncul gambar-gambar makhluk hidup dan seterusnya, ya, dan mungkin juga ya, gambar-gambar yang tidak pantas. Ya, nah, taib. Kemudian lebih-lebih kalau ya memutar ataupun ya membuka YouTube ya, dengan sengaja di masjid, fa barakallahu fikum, maka hendaklah yang demikian dihindari, ya dihindari. Ya, nah. Para ustaz hafizahullah hafizahumullah taala banyak memperingatkan ya, dalam penggunaan HP Android ini diusahakan untuk orang tua itu kalau membuka HP Android itu jangan di dekat anak-anak. Ya, jangan di dekat anak-anak. Karena nanti anak-anak akan ingin mencontoh, ingin meniru, ingin mengetahui apa yang ada dalam HP tersebut. Ya, nah. Di sebagian tempat di pondok-pondok pesantren kita, pondok-pondok pesantren ahli sunnah, karena itu terdapat peraturan tidak boleh membuka HP, tidak boleh membuka HP. Ya, ana pernah ziarah ke pondok pesantren di Muntilan, ditulis di tiang itu, ya, tidak boleh mengaktifkan HP. Ya, di tiang masjid, di halaman masjid itu, dan di tempat lain di Palembang, tempatnya Ustaz Bukhari katanya. Enam, lingkungan di lingkungan tersebut penduduknya tidak boleh ada yang pegang HP Android kecuali beberapa orang saja, nah, ya mungkin dari pihak pengurus. Ya, enam, fa barakallahu fikum, ya, yang demikian itu dalam rangka menjaga ya pengaruh jelek daripada HP Android tersebut. Ya, enam, fa barakallahu fikum, jadi ini ya, diharapkan ya pada antum semuanya untuk ya, tidak browsing-browsing di masjid. Ya, karena masjid itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk ibadah, ya untuk ibadah-ibadah. Ya, enam. Taib. Bagaimana membuka HP-nya untuk baca Quran? Ya, para ulama sudah menjelaskan baca Quran itu yang sunnah, yang berpahala itu adalah dengan melihat mushaf, bukan melihat HP. Ya, puan melihat Syekh Ubaid ya, dan yang lainnya. Ya, baca Quran itu, nah, yang baik adalah dengan membuka mushaf, ya, pada mushaf, bukan melihat pada HP. Ya, nah, demikian juga dalam penggunaan HP itu masalah nada dering. Ya, jangan menggunakan nada dering nyanyian. Ya, pakai nada dering yang lainnya kan banyak, bisa suara hewan ataupun yang lain. Ya, jangan kemudian diremehkan. Ini kan hanya nada dering saja. Nah, tapi nyanyian itu adalah haram. Ya, nyanyian itu adalah haram. Ya, nah. Taib, atau memasang gambar-gambar makhluk hidup di HP. Ya, fa barakallahu fikum. Jadi, nah, hendaklah diperhatikan yang demikian. Jangan karena perkara ya, HP ini kemudian kita terjerumus pada kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya. Naam. Tapi barakallahu fikum, ya ala kulli hal. Ya. Banyak nasihat-nasihat para ustaz bahkan masyayikh ya, memperingatkan daripada pengaruh jelek HP Android tersebut. Ya, Android tersebut. Ya, naam. Terkadang ya, naam, ada yang browsing ya, sampai serius. Ketika ada orang lewat, berubah mimik mukanya. Ya. Mimiknya berubah seolah-olah ada sesuatu ya. Dan khawatir kalau apa yang dia sedang melihat itu mungkin diketahui oleh orang sehingga Pak berubah mimik mukanya. Ya. Nah. Fa barakallahu fikum ya ala kulli hal. Ya, nah, kita semua akan menemui Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Ya. Nah. Taib barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kedua, nam diharapkan nam kita sebagai orang tua untuk benar-benar memperhatikan mengontrol anak-anak kita. Nam di malam hari ya. Lihat atau kontrol berapa jumlah anak kita sudah ada semua belum di rumah kalau malam hari. Ya, jangan sampai ada yang masih di luar ataupun tercecer dan seterusnya. Ya. Enam. Jangan kemudian ya, enam, anak kita ada yang masih di luar ya, malam-malam ada yang di luar, bahkan sampai tidur di masjid sementara kita sebagai orang tuanya tidak tahu. Enam. Jadi diharapkan masjid ini bukan, atau jangan sampai masjid ini dijadikan sebagai tempat pelarian oleh anak-anak kita. Ya. Nah, kalau mereka itu tidur di masjid, izin pada kita ya, sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu sekali-sekali mungkin, ya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau masjid sudah dijadikan pelarian ya, oleh anak kita, maka inilah tidak benar. Nah, anak bermain malam-malam, kemudian pulang ke rumah pintu saya kunci, akhirnya apa? Tidur di masjid. Sementara kita sebagai orang tuanya juga tidak peduli. Ya, kita berusaha mencarinya. Ya, enam. Fa barakallahu fikum. Jadi, ya, enam. Mari kita perhatikan ya, hal ini. Ya, mungkin sebelum ya, kita tidur, sebelum kita mengunci rumah kita, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di rumah, ya, kontrol dan periksa anak-anak kita sudah lengkap apa belum. Ya, kalau belum lengkap maka cari, harus cari. Ya, enam. Dan apa diharapkan pada yang jaga malam, kalau mendapati anak-anak tidur di masjid, ya, ditanya. Dan kalau misalnya tidak jelas, ya, dihubungi orang tuanya. Artinya disuruh pulang. Ya, jangan dibiasakan nanti anak-anak tidur di luar rumah ataupun tidur di masjid. Seperti yang disebutkan tadi, masjid dijadikan pelarian. Ya. Naam. Baik. Dan kita lanjutkan pada materi kita. Kita masih membaca keterangan Syekh rahimahullah taala dalam bab berpuasa ketika safar. Ya, berpuasa ketika safar. Naam. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, meminta fatwa. Naam, apakah aku boleh berpuasa? Apakah aku berpuasa ketika safar? Naam, dan Hamzah bin Amr al-Aslami ini banyak melakukan puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab, jika kamu mau berpuasa, maka berpuasalah. Jika kamu mau berbuka, maka berbukalah. Ya, nah, jadi sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pilihan. Ya, memberikan pilihan. Nah, ya, silakan kalau mau berpuasa, kalau memang puasa itu tidak memberatkanmu ketika engkau safar, maka silakan berpuasa. Tapi kalau nah, puasa ini memberatkanmu, nah, ketika engkau safar, maka silakan berbuka. Karena enam berbuka enam ketika safar ya, tidak berpuasa ketika safar ini merupakan rukhsah ya, merupakan rukhsah ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca faidah yang disebut oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, atau sebelumnya asyarul ijmali, keterangan yang global dari hadis ini. Tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami alladhi kana kathiru siyam sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal yasumu fi safar, fajabahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitakhyir insya' soma wa insya' aftar. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, yang beliau Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu ini banyak berpuasa, banyak melakukan puasa. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dia berpuasa ketika safar? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab dengan memberikan pilihan. Dengan memberikan pilihan, jika mau berpuasa maka berpuasa, jika mau berbuka maka silakan berbuka. Faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula hirsu sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi liya'malu bihi. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah dan begitu semangatnya atau betapa besar semangat para sahabat radhiyallahu anhum atas ilmu untuk mereka beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Dan betapa besar semangat para sahabat terhadap ilmu. Ini dengan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tentang ilmu. Naam. Baik. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, takhirul musafir baina siyam wal fitr. Yaitu musafir memilih. Musafir memilih di antara berpuasa dan berbuka. Di musafir orang yang melakukan perjalanan yang nam itu dikatakan safar dalam bulan Ramadan, maka diberikan pilihan atau boleh memilih baginya antara berpuasa atau berbuka. Nam. Al-faidatu tsalitsa sihhatu shaumi Ramadan fi safar. Faidah yang ketiga, sahnya puasa Ramadan ketika bersafar. Jadi seorang musafir kalau dia mau berpuasa maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya, 6. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat, yusrun nabi, ya afwan, yusru syari'atil islamiyati. Mudahnya syariat Islam ini. Mudahnya syariat Islam ini. 6. Ini di sini di dalam syariat puasa, puasa Ramadan yang hukum asalnya adalah wajib, hukum asalnya adalah wajib, harus dilaksanakan. Nah, tapi bagi seorang musafir, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan, yaitu memilih antara berpuasa atau berbuka. Nah, kalau berpuasa, ya sah puasanya, tidak mengapa. Kalau tidak, memadorotkan, tidak memberatkan. Ya, nah. Dan seandainya dia berbuka maka tidak mengapa, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Hanya nanti mengganti, mengqadha pada waktu yang lain. Ya, nah. Al-faidatul khamisah, itsbatul masyiati lil abdi wa butlanu madhhabil Jabariyah. Oh, Jabariyah. Pada hadis ini menetapkan masyiah, menetapkan kehendak bagi hamba. Yakni hamba tersebut, manusia itu memiliki kehendak. Memiliki kehendak. Nah, dan menunjukkan batilnya tidak benarnya madhab Jabariyah. Ya, madhab Jabariyah itu adalah madhab yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa oleh takdir. Manusia itu dipaksa oleh takdir, tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak, tidak bisa memilih pada perbuatan-perbuatan ikhtiariyah. Ya. Dan jadi manusia itu dipaksa apa? Oleh takdir. Tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak, tidak bisa memilih pada perbuatan-perbuatan ikhtiariyah. Ya, perbuatan itu ada perbuatan ikhtiariyah, ada perbuatan nam yang bukan ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu yang dipilih. Sedangkan selain ikhtiariyah yaitu perbuatan yang memang kita manusia tidak bisa menghindarinya. Ya, semisal contoh nam adalah makan. Makan adalah perbuatan ikhtiariyah. Ya. Jika engkau mau makan ya silakan makan, jika engkau nam mau berpuasa ya silakan. Nam berbeda dengan gemetar. Gemetar. Nah, misalkan ketika antum mengalami takut, antum gemetar. Ya. Nah, maka tidak bisa dicegah. Nah, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari. Walaupun antum bagaimana mengusahakan untuk tenang, tapi ketika mengalami takut yang mendadak yang sangat menakutkan, antum gemetar. Maka hal tersebut adalah bukan perbuatan ikhtiariyah. ya, bukan perbuatan yang antum kehendaki. Ya. Nah, taibna. Demikian di dalam hadis ini dijelaskan, kalau engkau mau berpuasa silakan berpuasa. Kalau engkau mau berbuka maka silakan berbuka. Ini menunjukkan apa? Antara berpuasa dan tidak ini adalah perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang diusahakan oleh manusia. Nah, kalau jabariyah tidak demikian. Manusia itu dipaksa oleh takdir. Tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak. Nah, bisa paham ini? Ya. Nah. Barakallahu fikum, ini faidah-faidah yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya. Ya, terkadang ada ya orang, ya akhi hati-hati. Ya. Hati-hati, jangan melawan perbuatan, jangan ceroboh. Ya, dia menjawab, apa? Ya, celaka dan selamat kan sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah. Betul, ya. Yang menjadi pembahasan itu bukan masalah kita mengingkari takdir atau tidaknya, bukan. Tapi kita adalah berusaha, karena syariat juga memerintahkan untuk berusaha. Ya. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita terjerumus pada madhab jabariyah. Jadi hati-hati, antum jangan sembrono. Ya, perhitungan baik-baik. Ah, tenang saja, kan sudah ditetapkan, sudah dicatat takdir kita itu. Nah, betul. Ya, tapi pembahasan kita itu adalah, nah, berusaha dulu, berikhtiar dulu. Ya, jangan, nah, apa namanya, kita berbuat sembrono, berbuat ceroboh. Ya, nah, sehingga kita terjatuh kepada apa, kejelekan. Ya, nah, kepada perkara yang kita tidak menginginkannya. Ya, nah, toyib. Jadi 6 ya, perkara yang demikian ya, jangan sampai kita terjerumus pada madhab jabariyah sementara kita tidak merasa. Ya. 6 barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafir ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam ya'id as-so'im al-muftir wal-muftir al-so'im. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami dulu bersafar, safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang berpuasa tidak mengingkari atas yang berbuka, dan yang berbuka tidak mengingkari atas yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidaklah yang berpuasa mengingkari, ya'ib mencela, maksudnya mengingkari. Nam, tidaklah yang berpuasa mencela, mengingkari atas yang berbuka, dan tidak pula yang berbuka mencela atau mengingkari atas yang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 76 ba'dal mi'ah. Perawi hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-176. Anas bin Malik, siapa nama bapaknya? Anas bin Malik, siapa nama bapaknya? Hah? Malik. Siapa nama ibunya? Hah? Siapa? Ummu Sulaim. Baik, Ummu Sulaim. Anas bin Malik dibawa oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang di Madinah. Nah, apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Hah? yang keras, jangan bisik-bisik. Apa yang dikatakan oleh Muslim? Wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik akan membantumu, ya, akan berkhidmah kepadamu, ya, membantumu. Pada waktu itu Anas bin Malik berusia berapa tahun? 10 tahun. Tayyib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan mendoakannya dengan 3 perkara. Apa saja? Diberikan semoga dibanyakan anaknya. Kemudian diberikan harta yang banyak. Kemudian satu lagi? Hah? Diberikan anak yang banyak, diberikan harta yang banyak, diberikan istri yang banyak. Hah? Dimasukkan ke dalam surga. Ya, di 3 doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. 6, ya Allah perbanyak hartanya, ya Allah perbanyak anaknya atau keturunannya, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Terus kata Anas bin Malik, aku melihat 2 perkara, ya, aku melihat 2 perkara di dunia dan aku mengharapkan yang ketiga, yaitu hartanya diperbanyak dengan bagaimana? Kebun kurmanya dalam 1 tahun panennya 2 kali, ya, yang lain 1 kali, kebunnya Anas 2 kali. Ya. Nah, kemudian diperbanyak keturunannya, ya, sebanyak anaknya. Dan Anas bin Malik mengharapkan yang ketiga, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Di mana tempat wafatnya Anas bin Malik? Di? Hah? Di Basra atau di Madinah? Di Madinah. Ya, 6. Pada tahun berapa? Tadi tempat meninggalnya? Setuju, di Madinah. Tempat meninggalnya di Basrah pada tahun? Baik, nanti kita merojah lagi, ya. Yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala, ya, tempat meninggalnya di Basrah, ya. 6, pada tahun 90, ya, pada tahun 90. Dan beliau kata Syekh rahimahullah taala, akhir sahabat, ya, meninggal di Basrah. Akhir sahabat yang meninggal di Basrah. Maudul hadis hukmu shaumi Ramadan wa fitruhu fi as-safar. Pembahasan hadis ini adalah hukum berpuasa Ramadan dan berbukanya, dan hukum berbukanya ketika safar. Ya, apa hukum berpuasa Ramadan ketika safar dan apa hukumnya kalau berbuka? Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini, nusafir ai fi Ramadan bidalil qauluhu falam ya'ib as-so'im alal muftir. Nusafir, kami safar, yaitu di bulan Ramadan. Safarnya kami di bulan Ramadan. Ini berdasarkan perkataan Anas bin Malik, maka tidaklah yang berpuasa mengingkari atau mencela atas yang berbuka. Ya, tidaklah orang yang berpuasa mencela atas orang yang berbuka. Enam, ya'ib itu yang yungkir. Ya'ib itu yungkir, mengingkari. Nah, di sini seandainya safar tersebut bukan di bulan Ramadan, maka tidak akan ada yang berpuasa. Tidak akan ada yang berpuasa. Ya, enam, karena puasa sunnah. Ya. Enam, akan tetapi di sini dikatakan kata Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada yang berpuasa dan ada yang tidak. Nah, yang berpuasa tidak mencela terhadap yang berbuka dan yang berbuka tidak mengingkari terhadap yang berpuasa. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya safar tersebut dilakukan di bulan Ramadan, ya, sehingga para sahabat ada yang berpuasa dan ada yang tidak. Enam. Asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Anas, Anas ibn Malik radhiyallahu anhum kanu yusafiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni fi Ramadan. Fa minhum man yasum haitsu yara anna fihi quwwatun 'ala shaum, wa minhum man yuftir haitsu yara annahu aqwa lahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya mereka para sahabat melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni di bulan Ramadan. Maka di antara mereka ada yang berpuasa, ya, di mana berpendapat, ya, bahwasanya atau karena melihat bahwasanya enam berpuasa enam baginya, ya, dia mampu atau memiliki kekuatan untuk berpuasa. Haitsu yara anna fihi quwwatun 'ala shaum. Di mana para sahabat yang berpuasa ini berpendapat ataupun melihat dirinya mampu, dirinya memiliki kemampuan untuk berpuasa ketika safar. Wa minhum man yuftir, dan di antara mereka ada yang berbuka. Haitsu yara annahu aqwa lahu. Ya, di mana yang berbuka berpendapat atau melihat bahwasanya dengan berbuka ini lebih kuat. Lebih kuat dalam melakukan safar. Ya, lebih kuat dalam melakukan safar. Ya, enam. Fala yungkir as-shaim 'alal muftir, walal muftir 'ala shaim. Maka orang yang berpuasa tidak mengingkari atas orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mengingkari atas orang yang berpuasa. Enam. Yani orang yang berpuasa tidak mengatakan, kenapa kalian tidak berpuasa? Ini Ramadan. Ya. Orang yang berbuka juga, kenapa kalian berpuasa? Bukankah Allah memberikan rukhsah untuk berbuka kalau safar? Ya. Jadi mereka tidak saling baku melawan. Ya. Ya, namanya 6. Apa namanya? Yang berpuasa dan yang berbuka, ya, biasa-biasa saja. 6. Ya. Bisa paham ini? Baik. Li'anna fi kulli minasyam wal fitr rukhsah. La yu'ab alal mar'i irtikabuha. Nam, dikarenakan pada masing-masing orang yang berpuasa dan orang yang berbuka, nam, ada keringanan padanya, ada kebolehan. Ya, jadi diperbolehkan berpuasa, diperbolehkan untuk berbuka. Ya, bagi musafir di bulan Ramadan. Nam, tidak dicela, tidak diingkari atas seseorang yang melakukannya. Yani bagi yang berpuasa tidak nam diingkari, bagi yang berbuka juga tidak diingkari. Ya. Nam. Bisa paham ini? Faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula jawazul fitri wa siyami fi safar. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra sahaba 'alaiha. Boleh berbuka dan berpuasa. Boleh berbuka atau berpuasa ketika safar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui enam terhadap perbuatan para sahabat. Terhadap perbuatan para sahabat. Jadi Nabi tidak melarang yang berpuasa, Nabi juga tidak melarang terhadap yang berbuka. Enam. Ini menunjukkan kebolehan kedua hal tersebut. Al-fadatu tsaniyah anna iqrarun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hujjatun. Bahwasanya pengakuan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan hujjah. Yani iqrar atau pengakuan itu, nam, para sahabat, ya, atau di antara sahabat melakukan suatu perbuatan atau mengatakan suatu perkataan di masa hidup nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun apa yang diucap oleh sahabat, nam, itulah perkara benar. Perkara yang benar. Karena apa? Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa paham ini? Nah, Jadi pengakuan Nabi, ya, pengakuan Nabi ini merupakan hujjah, merupakan hujjah. Naam. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, yusru syariatil Islamiyah, mudahnya syarat Islamiyah. Ya, sudah berlalu pada faidah hadis yang sebelumnya. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin.